Wananchi! Wananchi! Yajani tu nilibata mana makolo anainyeka sana. Yajani tu mininjoy huko wanjani ushaumizwa sana. Yajani tu nilibata mana makolo anainyeka sana. Yajani tu mininjoy huko wanjani ushaumizwa. Maisha mafupi pipi, ukipenda makolo utazeka. Usipende timu mbovu utazeka. Naipenda Yanga na kufana. Enjoy life is too short. Eti baby wangu wanivuruge ubongo. Eti na timu yangu inichanganye kichwa. Sio kwe. Yanga tamu. Sikwambie mtu tutu Yanga tamu. Mpila mpila na JCM Yanga tamu. Aje Yanga tamu. Sikwambie mtu tutu Yanga tamu. Mpila mpila na JCM Yanga tamu. Tetema, injilia, kanyaga kwenye. Eti baby wangu wanivuruge ubongo. Eti na timu yangu inichanganye kichwa. We, sio kwe. We, Yanga tamu. Sikwambie mtu tutu Yanga tamu. Mpila mpila na JCM Yanga tamu. Aje Yanga tamu. Sikwambie mtu tutu Yanga tamu. Mpila mpila na JCM Yanga tamu.